Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, kita melanjutkan baca syarah dari hadis Ummu Atiyyah Usaibah Al-Ansariyah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya menyebutkan di antara fawaid yang bisa dipetik dari hadis ini. Kata beliau, wa fihi istihbabu huzurin nisa'i fi salatil idain. Dan di hadis ini ada faedah disunahkannya kehadiran para wanita dalam salat idain, salat idul fitri, demikian pula idul adha. Tadi yang sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya, juga fatwa dari Syekh Ibnu Baz tentang sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan kehadiran mereka. Hatta allati lam yakun 'adatuhunna al-khuruj. Sampai pun mereka para wanita yang bukan termasuk dari kebiasaan mereka keluar. Wa hunna yani ya keluar untuk hadir di dalam salat Id ini. Di mana di antara mereka? Ya, wahunna al-awatiq wa dhawatul khuduri, yakni para gadis remaja, demikian pula gadis-gadis pingitan. Jadi ini menunjukkan bahwa adat kebiasaan mereka, para gadis ini tidak keluar. Dan ini adat yang baik, ya, yang dibenarkan di dalam syariat ini. Sehingga semestinya ya kita para orang tua berupaya untuk menerapkan hal yang demikian pada putri-putri kita. Jangan sampai dengan alasan toh mereka sudah bercadar, kemudian dibiarkan keluar semaunya. Hal yang sangat disayangkan, hal yang demikian terjadi. Bahkan sebagian bercadar tetapi memakai sesuatu yang bisa menarik perhatian. Ya, seperti memakai sepatu yang modelnya seperti telapak kaki unta, ya, yang besar seperti itu. Ini bukan yang seperti itu, ya, yang dibimbingkan dalam syariat. Sehingga orang tua dalam hal ini harus memiliki qawwam, ya. Terlebih para aba. Sehingga jangan sampai ketika anaknya menginginkan model-model yang seperti tadi dengan alasan ini modis, kemudian dituruti. Ya, bahkan didapati sebagian, ya, dalam keadaan bercadar setiap hari jalan sore, ya, keliling kampung. Ya, semoga bukan dari putri-putri kita, bukan dari putri-putri salafiyin. Ya, karena kalau musafiqah, ya, di luar kita, ya, di luar salafiyin. Namun sangat disayangkan kalau seandainya ada yang meniru seperti mereka. Jadi kebiasaan di kalangan mereka, bangsa Arab demikian, ya, gadis-gadis, mereka bukan adatnya keluar. Wahatta allati lasna min ahli shalah wa hunna al-huyyad. Sampai pun dari kalangan wanita yang mereka bukan termasuk, ya, yang diperintahkan untuk salat pada kondisinya tersebut, yakni para wanita yang sedang mengalami haid. Al-huyad, ini jamak dari haid. Baik. Jadi pada pelaksanaan salat Id, ya, para wanita yang secara adat mereka tidak biasa keluar pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mereka dibawa ke tempat pelaksanaan salat. Kemudian diterangkan oleh beliau, wal awatik hunna an-nisa'ul hasannat al-hayyat, yakni yang dimaksud dengan al-awatik adalah para wanita yang cantik-cantik yang pemalu. Jam'u atiqah, ini bentuk jama' dari atiqah, wa hiya al-mar'atul hayyatul jamilah, yakni wanita yang pemalu yang cantik. Dan secara asal yang namanya wanita cantik, ya, seperti itu. Sehingga jangan sampai dengan ungkapan yang semisal ini kemudian ada yang sebagian, kalau saya tidak cantik berarti tidak apa-apa untuk keluar, tidak demikian. Dan yang namanya fitnah wanita demikian besar, ya, sampai-sampai Sa'id ibn al-Musayyib, ya, kibar tabi'in, ya, imam di kalangan mereka dalam usia yang sudah sangat tua ketika itu 70 tahunan lebih, ya, beliau menyatakan bahwa mungkin beliau bisa amanah ketika dititipi Baitul Mal, namun beliau tidak bisa menjamin dirinya ketika dititipi seorang budak wanita yang hitam dalam usia setua itu. Jadi ini semua menjadi perhatian bagi kita terkait dengan kehati-hatian dari fitnah wanita. Ya, sebagaimana sebaliknya, wanita juga bisa terfitnah oleh laki-laki. Kemudian wal khudur jam'u khadrin. Adapun khudur, ini bentuk jamak dari khadr. Wa huwa al-baitul maqtu' wasatu baiti syi'r wa nahwihi. Di mana yang dimaksud adalah yakni sebuah rumah atau ruangan yang terpisah yang terletak di tengah dari Baitus Syi'r. Baitus Syi'r yakni semacam kemah, ya, di mana ini kebiasaan bangsa Arab di masa lalu, mereka bisa biasa membuat kemah atau rumah yang bisa dilipat, bisa untuk pindah-pindah. Nah, bagian tengahnya, ya, dibuat khusus untuk tempat gadis-gadis mereka. Ala adatil Arab, di mana menurut kebiasaan bangsa Arab, annal mar'atal lati la tabruzu lirrijal takunu fih. Bahwa seorang wanita yang dia tidak biasa tampil di hadapan laki-laki tinggalnya di tempat seperti itu. Fatusamma dhatul khadr ay sahibatu. Sehingga dinamakanlah wanita itu dengan dhatul khadr, artinya yang menempatinya. Wal makna annaha allati la tabruzu lirrijal, bahwa maknanya dia wanita yang tidak biasa tampil di hadapan para lelaki. Wa huwa fil ghalibi lil bikr, di mana istilah atau nama ini biasa digunakan secara umumnya untuk gadis. Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau pada kitab beliau Ta'sisul Ahkam ketika mensyarah hadis ini terkait dengan Dhatul Khudur, beliau menyatakan hadza kana ya'maluhu an-nas hina kanatil buyut dayiqah. Di mana yang demikian, ya, dahulu dilakukan oleh manusia tatkala rumah-rumah mereka kondisinya sempit. Walaysa li ahli al-baiti illa baitun wahid. Di mana pemilik rumah tidak memiliki kecuali satu rumah, ya satu ruangan, ya tanpa kamar-kamar. Yaj'aluna 'ala sariril bikr satron. Sehingga dibuatlah untuk sarir, yakni ranjang yang ditempati oleh gadis mereka, ya satr, yakni hijab. Hatta la yushahidaha man hadhara ila al-bait, sehingga ya mereka tidak terlihat, yakni gadis-gadisnya tidak terlihat oleh orang yang datang ke rumahnya. Ini kebiasaan yang ada di masa lalu ketika rumah-rumah mereka kuman sempit-sempit. Dan mungkin kalau kondisi sekarang, apalagi yang di kota-kota, rata-rata rumahnya di kalangan ya, masyarakat Arab besar-besar. Kemudian bagaimana ketika ada kondisi masyaqqah ya bagi para wanita untuk bisa menghadiri salat Id di tempat pelaksanaannya. Ya termasuk yang kita hadapi di masa kita ketika terjadi wabah pandemi ini. Di mana ya konsekuensi yang sangat sulit bagi para ummahat untuk mereka hadir tanpa membawa putra-putri mereka, karena umumnya putra-putri mereka ya gabungnya dengan ibu-ibunya. Ya, sementara untuk bagaimana bisa terlaksana atau penjagaan ya protokol kesehatan bagi anak-anak ini sangat sulit. Ya, jangankan anak-anak, yang dewasa, yang orang tua saja terkadang lalai. Sehingga ini kondisi yang sangat rawan. Maka dalam permasalahan ini, ketika ada sisi masyakkah, ya pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz di dalam fatwa beliau di juz 30, ya, halaman 277, di mana kondisinya bahwa ditanyakan kepada beliau tentang pelaksanaan sholat Id, di mana tempat untuk sampai yaitu ke tempat sholat Id dari rumah mereka itu untuk perjalanan dengan jalan kaki butuh waktu 2 jam. Sehingga dari para rijal merasa keberatan kalau wanita-wanita mereka hadir dengan perjalanan yang cukup jauh tersebut. Sampai akhirnya ya para wanita ini ya yang tidak ikut sholat Id di musalla di lapangan, mereka ya melaksanakan sesama mereka berjamaah. Kemudian ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz, apakah ya pelaksanaan sholat seperti ini bid'ah? Maka beliau menjawab, ya la a'lam fi dzalika haraj. Saya tidak mengetahui adanya yakni haraj, ya kekeliruan atau ya masalah dalam hal yang demikian. Di anna salatul Id masyru'atun lirijal wan nisa, karena yang namanya salat Id disyariatkan bagi para laki, demikian juga bagi para wanita. Kemudian beliau menyatakan was sunnatu al khuruju laha fi shakhra, dan yang sunnah ya adalah keluar untuk mendatangi salat Id itu di shakhra, di tanah lapang. Fa idza lam yatayassar lin nisa'i al khuruju hatta yusallina ma'ar rijal sallaina fi buyutihinna furada aw jama'atin. Namun apabila ada kesulitan ya bagi wanita untuk bisa keluar sehingga bisa ikut salat bersama lelaki, ya ada kesulitan, maka mereka salat ya di rumah masing-masing sendiri-sendiri atau berjamaah. Ya, la haraja fi dzalik, ya tidak ada masalah bagi mereka dalam hal yang demikian. Wala hunna ajrun kabir fi dzalik, dan bagi mereka mendapatkan pahala yang besar pada perbuatan tersebut. Sehingga ya ketika tidak memungkinkan ya bagi para ummahat yang demikian juga putri-putri mereka untuk ya bisa hadir di tempat salat Id karena kondisi yang semisal kita hadapi, maka tidak berarti kemudian tidak menjalankan salat Id, ya melaksanakan salat Id di rumah masing-masing, ya berjamaah bersama dengan sesama wanita di rumah tersebut. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.